Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang terakhir kita pelajari adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai', telah dijelaskan kulla syai', ini maknanya umum, segala sesuatu. Ahsainahu kitaba, telah kami catat semuanya, kumpulkan catatannya semuanya. Kitaba dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Al-Lawhul Mahfuz. Ini ya. Ada tiga nama yang ana sebutkan ya waktu itu. Al-Lawhul Mahfuz disebut juga apa? Siapa yang ingat? Hah? Sebut apa? Yang dekat-dekat dulu sini. Yang kecil-kecil. Hah? Sebut. Sebut apa? Ada yang bergerak mulutnya, nah lihat di sana, tapi enggak kedengaran suaranya. Antum, ya. Apa? Sebut apa? Apa saja namanya Lahul Mahfuz juga disebut? Hah? Sebut, sebut. Jangan ragu. Hah? Om. Antum. Ummul Kitab. Nah, dalam surat Yasin. Ummul Kitab atau Imamul Mubin. Dan surat Yasin. Ummul Kitab dalam surat Ar-Ra'd. Ummul Kitab dalam surat Ar-Ra'd. Bisa buka-buka Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ummul kitab. Allah punya ummul kitab, kitab induk. Kitab induk yang tercatat di sana segala sesuatu yang ditakdirkan sampai hari kiamat. Ah, terlanjur ana sebut tadi surat Yasin. Apa itu ayatnya? Itu yang ketiga, apa itu? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Ah, ini bergerak mulutnya. Apa? Si kok kayak keluar sekarang? Ah, si apa? Ketemu? Si sebut. Kenapa ragu? Sudah ketemu ayatnya? Surat Yasin. Anda. Si? Kitabim mubin. Coba lihat ayatnya, lihat. Antum, ketemu? Hah? Fi imamin mubin. Bukan kitabim mubin, imam. Fi imam, ayat berapa? 12. Wa kulla syai'in ahsainahu. Hampir sama dengan ayat ini. Wa kulla syai'in ahsainahu. Kalau ini kitabah, di surat Yasin, fi imamin mubin. Pada imam, imam itu kitab Al-Lahul Mahfuz di situ maksudnya. Nah, karena itu yang merupakan asal segala catatan, pencatatan. Setelah itu semuanya mesti sama dengan yang ada dalam Al-Lahul Mahfuz, Ummul Kitab, Imamul Mubin itu. Ya. Pencatatan dalam Al-Lahul Mahfuz, dalam Ummul Kitab, dalam Imam Mubin, pencatatan seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa maksudnya sampai hari kiamat? Batasnya sampai hari kiamat. Artinya yang setelah kiamat tercatat enggak? Apa yang akan terjadi setelah kiamat tercatat? Ah, suf. Tidak. Artinya yang terjadi sampai hari kiamat, yakni sampai dunia kiamat. Nah, segala yang terjadi di dunia ini saja sampai dunia kiamat, sampai kiamat. Adapun yang di hari akhirat tidak tercatat. Baik, itu ditegaskan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Itu makna hadis. Ketika Allah mengatakan kepada pena, pencatat amal yang diciptakan itu, Allah mengatakan apa? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maksudnya batasnya sampai hari kiamat. Terjadi kiamat maksud. Adapun yang setelahnya akhiratnya. Tapi sudah disampaikan bahwa nasib setiap orang, tempatnya di surga atau neraka, itu sudah tercatat semuanya. Nah, nasibnya kelak. Tapi kehidupan setelah hari kiamat itu kan lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Nah, pencatatan dalam Al-Lahul Mahfuz oleh pena Al-Qalam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu terjadi setelah alam semesta diciptakan atau sebelum alam semesta diciptakan? Ingat gak? Setelah alam semesta diciptakan atau sebelum alam semesta diciptakan? Sebelum langit dan bumi diciptakan? Atau sebelumnya? Sebelum. Baik. Ingat jeda waktunya. Berapa tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Pencatatan itu. Ingat? Ingat Muhammad? Hah? Sudah disebutkan hadisnya kan? Ya ingat ya. Siapa yang ingat? Ah, Saiful. Ah. Berapa puluh ribu tahun? Oh. Sudah dibuka sedikit. Hah? Berapa? Berapa katanya? Qum. Idza takallamta fa asmi'. Kalau Anda berbicara, perdengarkan. Rugi antum bicara dua kali, tiga kali enggak didengar kan? Ah. Li 50 atau 30? Dia mengatakan 50 atau 30? 50? Baik. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfa sanah. Khairan insyaallah. Berikutnya, muraja berikutnya. Tadi kan dikatakan itu Lauhul Mahfudz itu imam ya. Imam Mubin itu umul kitab, jadi induknya di sana, pokoknya di sana, semua catatan setelahnya mengikuti ya mesti sama yang ada di sana. Pencatatan berikutnya dimaksud apa saja? Pencatatan takdir yang merupakan cabang dari ini. Ya, apa saja? Apa saja? Siapa yang angkat tangan? Man yarfa'u yadah. Fadhlan. Yang afdal. Qum. Setiap apa? Pencatatan dilakukan malaikat setiap hari. Ah, apa itu yang dicatat? Amalan-amalan ya hamba-hamba Allah. Dan catatan itu mencatat seluruh amalan hamba yang baik yang buruk ya, seluruh ucapannya mayal fidu min qaulin illa ladai raqibun atid, semuanya dicatat ucapannya, dan itu sama dengan ada dalam Lauhul Mahfudz. Begitu. Itu salah satunya, baik. Ah. Yang lainnya ada tiga ya. Tambahkan lagi. Ha. Ah. Syarikuna jazakumullah khairan. Ha. Ah. Itu di meroja. Ayub. Kalau di masjidnya Syekh Mukbir dulu ada tiang. Tiangnya besar. Yang takut ditanya sembunyi di belakang tiang. Tapi dicari sama Syekh. Yang sembunyi di belakang tiang kata Syekh. Alladhi yakhtafi khalfas sawari. Ada juga yang takut ditanya. Nunduk di belakang punggung temannya. Tapi Syekh itu justru nanya nyari yang kayak gitu. Yang tegap-tegap gini siap ditanya enggak? Ditanya sama Syekh. Justru yang sembunyi-sembunyi itu yang dicari. Oh iya, hodol. Tadi Ayub tadi enggak sembunyi enggak? Kelihatannya. Hodol. Masih ada dua. Baru satu yang disebut. Dan itu yang disebutkan yang terakhir malah. Urutan terakhir. Nah, yang kedua dan yang pertama cabangnya. Gak ingat? Matazkur? Sa'idhu Muhammad. Ini biar bagiannya orang-orang pangkep ini. Ah. Fadhal. Hah? Berdiri semua dulu yang kata pangkep. Ha? Tuan rumah jangan bikin malu, ha. Fadhal. Fadhalu. Tuan rumahnya berdiri. Ah. Siapa lagi? Ah, Farid. Hendak. Ah. Om. Ketika ditiupkan ruh, itu pencatatannya untuk apa? Apa saja? Untuk maksudnya takdirnya siapa itu? Semua makhluk. Takdirnya siapa? Takdirnya siapa? Hah? Ruh yang ditiupkan ruh itu apa saja dikasbi Ana cuma menebak-nebak suara antum karena kedengaran dari tadi rizkinya rizkihi apa lagi ajali nasibnya di akhirat sa'id penghuni surga atau syaqi penghuni neraka kurang satu yang menentukan nasib surga neraka itu apa amalannya baik antum dua-duanya sekalian satu lagi yang lebih umum daripada itu yang urutan pertama, cabang yang pertama pencatatan takdir seluruh makhluk ini bukti ilmu itu harus dimerojak ya harus diasah Fadhlan, tadhakkar. Fadhlan. Minta bantuan. Minta bantuan kelihatannya, ha. Fadhal nanti minta bantuan. Tunjuk. Ayin. Farid. Antum menjawab dari. Tadi. Antum menjawab anda tidak dengar. Anda lihat apa? Bibir antum bergerak-gerak gitu. Ragu. Ragu. Sebutkan aja kalau salah berarti dialihkan yang lain. Kalau sudah benar alhamdulillah. Fadhlan. Pencatatan di sudah susah loading kayaknya alihkan aja manusia itu Qais. Fadhal, ingat Qais. Hah, Om. Fadhal Farid. Farid, Fadhal. Sudah jawab satu tadi. Hah. Setiap apa? Setiap tahun. Ah, pencatatan takdir seluruh makhluk ya dalam kurun waktu setahun. Kapan itu terjadinya? Malam Lailatul Qadri. Kok lupa yang itu? Barusan Ramadan lewat, belum lama ya. Baru masuk Dzulqa'dah kan? Barusan dicatat Lailatul Qadri Ramadan kemarin untuk satu tahun ke depan, ke malam Lailatul Qadri berikutnya. Begitu setiap tahun. Hasan, faddal. Jazakumullah khairan. Itu ya. Dan semua cabang itu pencatatan di malam Lailatul Qadar itu meliputi seluruh takdir ya umum, tapi untuk jangka waktu setahun sampai Lailatul Qadri tahun berikutnya. Kemudian tadi yang kedua sebutkan ketika ditiupkan ruh ya, ada malaikat yang diutus meniupkan ruh dan mencatat takdirnya itu. Ya. Khusus yang itu yang ditiupkan ruh itu. Seperti disebutkan tadi. Imam. Rezekinya, ajalnya, amalannya, nasibnya di akhirat, penghuni surga dan penghuni neraka. Itu semua malaikat itu mencatat apa yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz. Hanya mencatat ulang yang ada dalam Imamun Mubin. Dalam Ummul Kitab Al-Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga tadi. Ya. Termasuk di dalamnya. Makna itu yaitu pencatatan amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala oleh dua malaikat yang ditugasi. Nah. Nah. Yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Karena itu sudah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perubahan, itu sudah tetap. Maka semua berjalan. Semuanya berjalan seperti yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Fulan akan mengucapkan ini dan itu. Akan melakukan amalan ini dan itu, baik atau buruk. Ucapan bermanfaat atau tidak, atau ucapan mubah yang tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Semuanya yang dicatat oleh dua malaikat yang bertugas itu dari hamba tersebut, dari ucapannya, perbuatannya, sama yang ada dalam Lauhul Mahfuz, sama. Naam. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Tadi di surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan yang Allah kehendaki. Tentunya bisa difahami sekarang bahwa yang dihapus bukan yang dalam Lauhul Mahfuz. Enggak mungkin itu. Itu tidak bisa berubah kan? Itu Ummul Kitab. Oleh karena itu Allah mengatakan wa indahu Ummul Kitab. Jadi yang dihapus catatan yang ada di tangan malaikat. Jadi antara maknanya yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah tafsir ayat itu ya, apa yang telah dicatat oleh malaikat pencatat amal tentang amalan hamba ya, itu kemudian ada yang dihapus dengan suatu faktor Allah memerintahkan dihapus, ditiadakan dari catatan itu. Dan ada yang ditetapkan. begitu. Ada yang dihapus, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghapusnya karena suatu faktor, ya, sehingga dihapus, dan ada yang ditetap sebagaimana adanya. Dan semua itu nanti hasil akhirnya sama dengan dalam Allahul Mahfuz. Jadi wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Artinya apa? Ya. Awas diri masing-masing kita. Muraqabah nafs. Mau mengucapkan sesuatu ditimbang, karena akan dicatat. Akan dicatat. Nah, mau melakukan sesuatu baik atau buruk ditimbang, karena akan dicatat. Nah. Nah, kemudian apa ayat setelahnya? Masih tersisa ya satu ayat. Ah, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Kan konteks ayat-ayat ini masih terkait dengan apa? Masih terkait dengan ahlun nar, ya, neraka. Pada ayat sebelumnya dikabarkan bahwa mereka diazab. Naam. Dengan jazaa wifaqa. Innahum kanu yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Nah, tadi kabarkan sebelumnya mereka diazab dengan mereka tidak diberi minuman kecuali hamimah wa ghassaqa. Nah, sekarang ini penutupnya tentang mereka, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah oleh kalian azab neraka. Falan nazidakum. Kami tidak akan menambahkan kepada kalian illa azaba, kecuali tambahan azab, tambahan siksaan. Ini kata As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullah, termasuk ayat yang paling keras, ya, berbicara tentang adab mereka. Ini sangat keras. As-Sa'di rahimahullah wa hadhihi al-ayatu ashaddu al-ayati fi shiddati 'adhabi ahli an-nar. Ayat ini merupakan ayat yang paling keras di antara ayat-ayat yang berbicara tentang kerasnya, dahsyatnya siksaan penduduk neraka. Bayangkan, dikatakan kepada mereka, fadhuqu, rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum illa azaba, maka sesungguhnya maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksa. Artinya apa? Ini adalah ihana, taubih, penghinaan kecaman terhadap mereka, disuruh merasakan adab neraka dan tidak akan mendapatkan keringanan, tidak akan dibebaskan dari adab, justru akan semakin ditambahkan. Justru akan semakin ditambahkan. Bisa lihat dalam surat Fatir ayat 36 ya. Fatir ayat 36. Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak akan diakhiri. Ya. Kehidupannya sehingga mereka mati enggak? Jadi mereka tidak akan mati. Jadi penduduk neraka disiksa dengan siksaan yang sedemikian rupa tetapi tidak membuat mereka mati. Sudah dijelaskan sebelumnya kan? Allah memberi kekuatan fisik yang jauh. Berkali-kali lipat kekuatan fisik yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang dibangkitkan di hari akhirat nanti dibandingkan kekuatan fisik di dunia. Kan sudah disampaikan. Masih ingat ya, jangan lupa ya. Neraka di dunia hanya salah satu juz dari berapa? Salah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Berarti 69 kali lipat panasnya api neraka. Di dunia orang dibakar selesai, mati tentunya ya, habis mati. Dalam di akhirat dalam neraka dibakar dengan api yang panasnya 69 kali lipat tidak mati, berarti kan tahan sekali fisiknya mereka. Memang dibuat demikian oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu. Jadi la yaqdu 'alaihim fayamutu. Ya, tidak diputuskan atas mereka sehingga mereka mati, wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan tidak akan diringankan bagi mereka azab neraka. Tidak akan diringankan. Jadi falan nazidakum illa adzaba. Tidak akan diringankan. Jadi diazab, semakin diazab semakin ditambah adabnya. Tidak akan diringankan. Kadzalika najzi kull kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang yang melakukan kekafiran. Setiap ya orang kafir. Naam. Apakah ada upaya dari mereka? Upaya memohon. Barangkali bisa diringankan adab mereka meskipun hanya sehari dalam perjalanan adab mereka dalam neraka. Naam. Diberitakan dalam surat Ghafir ayat 49. Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina fil naar. Lihat Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina fil naar li khazanati jahannam. Berkata orang-orang yang ada dalam neraka kepada para malaikat petugas, ya, yang mengurusi neraka jahannam. Ud'u rabbakum. Jadi mereka, penduduk neraka, bukan langsung minta kepada Allah. Tidak berani. Pakai perantara malaikat yang mengurusi neraka. Ud'u rabbakum. Hendaknya kalian meminta kepada Rabb kalian. Tidak mengatakan hendaknya kalian wahai malaikat meminta kepada Rabb kami. Tidak berani mengatakan Rabb kami. Kepada Rabb kalian. Yukhaffif anna. Agar Rabb kalian meringankan dari kami yauman minal adab. Satu hari. Satu hari. Berharap ada satu hari dapat keringanan. Itu pun tidak. Sudah kita dengar ayatnya tadi dalam surat Fatir, ya. La yaqdu 'alim fayamutu wa la yakhaffu 'anhum min adabiha. Tapi ada upaya mereka berdoa. Ibnu Utsaimin rahimahullah pada tafsir surat An-Naba, tafsir ayat ini, faduku falam nazidakum ila adaba. Beliau mengangkat ayat ini, ud'u rabbakum khafif anna yawma min al-adab. Kemudian beliau mengajak kita untuk mentadabburi ayat ini. Kata beliau, ada beberapa sisi yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka penduduk neraka itu, mereka tidak berani meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berani minta kepada Allah. Tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semata meminta kepada khazanatul jahannam. Malaikat penjaga pengurus neraka jahannam. Agar malaikat itu yang menjadi perantara mereka untuk menyampaikan harapan mereka. Harapan mereka agar barangkali mereka bisa mendapat keringanan satu hari dari azab yang menimpa mereka. Kenapa mereka tidak berani langsung kepada Allah? Mereka sudah tahu diri. Sudah tahu diri. Sudah dihinakan oleh Allah. Sudah tidak pantas berbicara kepada Allah. Karena Allah telah mengatakan kepada mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Allah telah mengatakan kepada mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tetaplah kalian dalam neraka. Tinggal di dalamnya, terhinakan di dalamnya. Wala tukallimun, kalian jangan berbicara kepadaku. Itu makna kalam Allah. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Jadi Allah sudah melarang mereka untuk berbicara kepada Allah. Allah sudah mengatakan wala tukallimun, kalian jangan berbicara kepadaku. Ya, sudah tahu diri. Kita tidak berani sudah. Karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Dan ucapan Allah taala berbicara kepada mereka ini, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, ini adalah azab yang dahsyat sekali kepada mereka. Ya, beda dengan ahlul jannah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kepada mereka dengan ucapan salam. salamun qawlam min rabbir rahim, ucapan salam, kesejahteraan, keselamatan buat mereka, ucapan dari Allah Ta'ala. Adapun penduduk neraka, mereka dihinakan oleh Allah, diazab dengan, semakin diazab dengan kalimat ini, ikhsaufiyah wala tukallimun. Oleh karena itu sudah tahu diri mereka. Makanya mereka mencoba lewat malaikat yang mengurus neraka. Nah, mereka minta kepada khazanatu jahannam, ud'u rabbakum. Ya, kami minta kalian memohon kepada Rob kalian, kepada Rob kalian, memohon kepada Rob kalian. Ya, kata Ibnu Utsaimin, mereka penduduk neraka tidak berani mengatakan mohonlah kepada Rob kami, Tuhan pencipta kami, enggak berani mereka mengaitkan dengan diri mereka dengan mengatakan ud'u rabbana, mohonlah kepada Rob kami, Tuhan pencipta kami, enggak berani. Karena mereka sudah tidak mampu melakukan itu. Hati-hati mereka sudah ya tidak mampu. Nah, wajah-wajah mereka sudah tidak mampu. Sudah tidak mampu menyandarkan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan mereka. Karena mereka sudah dihinakan oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak pantas lagi memanggil ya Allah dengan mengatakan Rabb kami. Karena mereka telah mengingkari hal itu dengan amalan mereka ketika di dunia. Mereka ketika diberi kesempatan di dunia tidak menauhidkan Rabb mereka, Tuhan pencipta mereka. Mereka tidak mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Yang ketiga, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka permintaannya lewat malaikat khazanatu jahannam bukan minta agar azab siksa mereka dalam neraka itu diangkat, dihentikan, tidak. Jadi mereka bukan minta agar azab mereka diangkat dari mereka, dihentikan dari mereka, karena mereka sudah putus asa dari hal itu. Mereka sudah putus asa dari hal itu. Mereka menyadari mereka akan terus diazab. Tapi mereka ingin merasakan keringanan. Barangkali bisa merasakan keringanan dari azab itu, diringankan meskipun hanya sehari. Maka mereka mengatakan ud'u rabbakum yukhaffif 'anna. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mereka mengatakan yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Rabb kalian, Tuhan pencipta kalian, meringankan satu hari saja dari azab yang menimpa kami. Satu hari saja. Menunjukkan benar-benar tersiksa mereka. Ingin merasakan bagaimana seandainya bisa diringankan sehari saja. Ini menunjukkan betapa hinanya mereka, betapa tersiksanya mereka, berapa nistanya mereka dalam neraka, sampai berharap meskipun hanya sehari barangkali bisa dapat keringanan. Tetapi itu juga tidak ada. La yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Pada ayat ini, fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Terus ditambahkan azab, azab, azab, azab, azab. Wal'iyadu billah. Ajaran Allah minan nar. Barakallahu fikum. Ya, ini pelajaran tafsir kita malam ini. Semoga bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah khasyah, ya, memberi khasyah kepada kita, na'am, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, khauf, khasyah, takut kepada Allah ta'ala, takut azab Allah subhanahu wa ta'ala, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak-banyak berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab neraka. Barakallahu fiikum, tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum.